إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya hingga saat ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan hidayah dan taufik iman wal Islam. Semoga Allah taala memberikan keistiqomahan kepada kita sebagaimana kita mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wasalam dalam doa kita, di antaranya adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Keteguhan, kekokohan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan tidak lain adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita yang menguasai adalah Allah. Hati kita yang membolak-balikkannya adalah Allah. Dalam riwayat yang lain, al-qulub baina usbu'aini min asabi'il rahman yuqallibu ma yasha. Hati itu di antara dua jari dari jemari-jemarinya Allah. Allah taala akan membolak-balikkannya sesuai apa yang Allah taala kehendaki. Maka di antara perkara yang sangat penting adalah doa. Kita mohon kepada Allah. Jika Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati, kita minta ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dini, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kekokohan, keteguhan, kelurusan seseorang tetap di atas agama Allah itu berasal dari hati, dari kalbu. Kalau kalbunya menyimpang, ya menyimpang udah. Jauh meninggalkan agamanya Allah bisa jadi. Tidak lagi peduli, tidak lagi mengindahkan rambu-rambu agamanya Allah, batasan-batasan syariat agamanya Allah. Yang ada keinginan hawa nafsunya yang harus dituruti. Berbeda dengan hati yang mendapatkan petunjuk untuk tetap kokoh, tegak di atas agama Allah. Sekalipun datang godaan, rayuan, iming-iming, janji manis, janji-janji yang menguntungkan. Tapi kalau dia teguh di atas agamanya Allah, dia tahu itu tidak benar, itu keliru, itu salah. Maka dia biidznillah, dengan izin Allah, dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tolak, dia akan lawan ini. Dan dia ngerti, semanis apapun yang dijanjikan, nah, seberapapun nilai keuntungan yang ditawarkan, kalau itu tidak sesuai dengan agamanya Allah, menyimpang dari syariat agamanya Allah, pasti berakhir kerugian, bukan keuntungan. Pasti berakhir dengan penyesalan, bukan lagi kebahagiaan. Nah, dia yakini yang demikian. Karena keselamatan, kebahagiaan itu adalah berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati selain tadi minta untuk dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Allah, juga dalam doa yang lain kita mohon perlindungan kepada Allah supaya hati kita ini enggak nyimpang. Supaya hati tidak nyimpang. Sebagaimana doanya hamba-hamba Allah yang mendapatkan bimbingan dari Allah, di antaranya doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah, curahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayangmu ya Allah. Ya, karena kita sangat butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Sehingga kita tak henti-hentinya senantiasa berdoa, meminta kekokohan satu sisi, sisi yang lain minta perlindungan kepada Allah supaya tidak menyimpang hati kita. Kalau sudah hati menyimpang, ya seluruh anggota badannya akan ikut. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah pada setiap jasad itu ada segumpal daging yang kalau dia baik, baiklah seluruh badannya. Kalau dia rusak, jelek, rusak dan jelek pula seluruh anggota badan. Ala wa yal qalbu, ketahuilah sumber daging itu adalah qalbu. Nah, maka ikhwan ibn zaniyallah, usaha untuk memperbaiki hati, mengisi hati dengan cahaya, bimbingan, petunjuk, ini perkara yang sangat urgent, pokok. Kebutuhan pokok melebihi pokoknya dari kebutuhan pokok yang lain. Nah, sehingga kesemangatan kita untuk memperhatikan kalbu kita, senantiasa mendapatkan siraman rohani, senantiasa mendapatkan ghadaul ilmi wal huda, santapan berupa ilmu dan petunjuk, ini harus terus. Nah, tidak boleh dihentikan. Bahkan lebih butuhnya daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Nah, kalau kita untuk bisa makan dan minum, kerja, usaha, dagang, tani, peternak, dan sebagainya, maka untuk kita mendapatkan ghadaul qalb, makanannya qalbu, lebih lagi. Kalau dalam kerja kita perlu peras keringat, nah, perlu mencurahkan pikiran, konsentrasi, dan sebagainya, maka dalam memperoleh santapan rohani, makanan hati, agar hatinya sehat, juga perlu perjuangan, kerja keras. Gak boleh loyo, gak boleh lesu. Nah, sebagaimana halnya kalau kita lelah, letih, kerja, ya bagaimana supaya kembali fit, seger, bisa kerja lagi. Jadi ya, kalau kita lelah, letih lagi, lesu, taklim, pengajian, nah, setelah bulelem, usahakan diobati segera supaya, nah, semangatnya muncul. kembali segar, fit. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Makanya Imam Ahmad mengatakan annas yahtaju ilal ilmi aksar mimma yahtaju minat ta'ami wassarab. Manusia itu sebenarnya butuhnya kepada ilmu itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada butuhnya terhadap makan dan minum. Dia butuhnya makan dan minum marah amarotain sehari sekali dua kali tetap bisa bertahan hidup. Tetap bisa fit seger badannya. Tapi dia butuhnya kepada ilmu biadadil anfas, sebanyak dengan nafas-nafas yang dia hembuskan. Sepanjang dia bernafas dia butuh ilmu. Kalau makan minum sehari sekali dua kali masih bisa menjalani hidup. Tapi kalau ilmu dia lepas, maka itu yang bahaya. Karena kematiannya lebih dahsyat daripada kematian badan. Kematian hati itu lebih berbahaya daripada matinya badan. Penyakit kalbu yang diidap oleh hati lebih berbahaya daripada penyakit yang diidap oleh badan. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, maka qarribu saddidu wa qarribu. Saddidu wa qarribu kata Rasulullah. Saddidu, luruslah kalian. Kalau ada kalanya rada-rada bengkok itu, qarribu, segera lagi mendekat kepada yang lurus. Jangan semakin menjauh, jangan semakin menjauh. Bahaya. Orang bilang enggak bahaya ta. Gitu. Ya bahaya, enggak usah perlu ditanya. Enggak usah bertanya enggak bahaya ta. Itu ya, bahaya. Jelas, enggak diragukan lagi. Kalau jauh dari bimbingan ilmu. Ikhwani fiddin azani Allah. Makanya jurusnya adalah saddidu wa qarribu. Lurus kalau bisa. Kalau enggak, kok ada kalanya nyimpang, jangan jauh-jauh, segera mendekat. Qarribu, mendekat terus kepada kebenaran. Mendekat terus kepada ilmu. Jangan tinggalkan. Ikhwani fiddin azani Allah ya. Dan masing-masing kita tahu. Yang semestinya memang demikian kata orang Arab, fayam bagi likulli insani ya'rif qadra nafsah. Sudah semestinya masing-masing tahu ukuran dirinya. Waktunya kerja enggak mungkin akan bisa konsen thalabul ilmu. Ya, di sela-sela enggak kerja, sempatkan, gunakan waktu untuk ilmu. Saat-saat istirahat, dekatkan dengan ilmu. Apalagi zaman sekarang diberi kemudahan. Namun kemudahannya ya satu dari dua pilihan. Mudah kepada yang benar atau mudah yang kepada yang keliru. Gitu. Mudah kepada yang baik atau mudah kepada yang jelek. Itu kita di hari-hari ini. Sambil istirahat, dengarkan audio, enak. Baca bacaan ilmiah, kajian. Programkan. Saya ingin tahu sholat sesuai dengan tuntunan Rasul bagaimana. Baca. Takbirnya Rasul demikian. Ya. 15 menit istirahat, alhamdulillah dapat faedah. Jadi selama ini saya keliru berarti ya. Kalau takbir misalnya telapak tangan saya masih ngadepnya begini. Posisi tangan saya cuman ngangkatnya cuman segini aja. Kayak orang malas-malas gitu. Masih keliru ternyata. Tuntunannya Rasul demikian. Terkoreksi kita kalau kita salah dengan sebab ilmu. Nah, itu sedikitnya waktu kalau kita manfaatkan. Nah, mana yang memungkinkan untuk kita nambah ilmu? Tambah ilmu. Itu enggak ada kerugiannya bagi kita, justru keberuntungan. Jadi waktu istirahat pun kita beruntung. Berbeda dengan orang yang tidak terbimbing. Ah, waktu istirahat. Nah, pakai headset. Nah, hatinya joget-joget. Nah, artinya berdendam. Musik-musikan. Insyaallah wal afiyah. Naam ikhwan wa zani Allah. Memang ujian kita di zaman kita untuk yang jelek ya sangat mudah, murah, gampang. Pada yang baik juga sebenarnya mudah, murah, gampang. Tinggal siapa yang memanfaatkan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Untuk itulah senantiasa kita lebih-lebih lagi mohon kepada Allah untuk diberikan kelurusan hati kita, tidak lepas dari bimbingan agamanya Allah. Rasulullah SAW menasihati kepada Abdullah Ibn Abbas sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Beliau menasihatkan di antaranya, ini mu'allimuka bi kalimat, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat-kalimat penting yang menjadi pegangan hidup. Naam ikhwan azzani Allah ayyakum. Apa kalimat tersebut? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Artinya apa? Diterangkan oleh para ulama. Ihfad hududallah. Jagalah batasan-batasannya Allah. Allah kasih batas kamu itu. Ibarat orang jalan dikasih pagar ini. Nah, jagalah itu. Jangan melanggar batas. Batas kamu sudah dikasih sama Allah ini, pagarnya itu sudah ada. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ala inna limalikin alhima. Ketahuilah pada setiap penguasa itu mesti punya batasan-batasan, punya undang-undang itu. Ada batasan-batasan itu. Setiap penguasa itu. Ala inna limallah maharimu. Ketahuilah batasannya Allah, pagarnya itu Allah itu. Ya ini apa-apa yang Allah haramkan itu jangan dilanggar. Batasannya pagarnya sudah segini sudah. Kalau kamu langgar, kamu jatuh pada yang diharamkan oleh Allah. Jatuh pada keharaman. Nah, batasan dalam hal melihat kamu langgar, sudah mata kamu berarti kamu pakai untuk yang haram. Batasan kamu dalam hal mendengar sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu langgar, jatuh pada yang haram, berarti kamu, telinga kamu, kamu pakai pada yang haram. Dan yang lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Demikian. Ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasannya Allah. Niscaya Allah jaga kamu. Ini balasannya. Allah Ta'ala yang akan menjaga kamu dengan sebab kamu menjaga batasan-batasan Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau dia baik, Allah Ta'ala beri kebaikan. Allah Ta'ala jaga dari hal-hal kejelekan-kejelekan. Ikhwan bin Azzani Allah iyakum. Makanya seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai bashar, manusia, sebagai menungso, ya wajar. Punya ketertarikan dengan lawan jenis. Apalagi yang goda perempuannya. Nah, udah cantik. Lagi suasananya mendukung. Pintunya ditutup. Masya Allah. Posisinya, loh yang goda ini perempuan tuannya. Tuan putrinya. Dia sebagai bawahannya. Mau nolak gimana? Sebagai laki-laki, ya punya keinginan. Nah, qad hamma biha. Naam. Yusuf ada keinginan. Namanya laki-laki normal. Wa hammat bihi, apalagi perempuannya juga ada keinginan, dia yang memulai merayu. Namun laula an ra'a burhana rabbih, kalau sekiranya Yusuf alaihissalam tidak mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah, terjadilah penyimpangan. Tetapi karena Allah jaga Yusuf, maka Yusuf tersadar, enggak mau mengikuti ajakan imratu Aziz, wanita istrinya penguasa saat itu. Kenapa? Allah katakan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah termasuk hamba-hambaku yang senantiasa ikhlas. Ketaatan yang dikarenakan dia lakukan itu karena Allah. Karena dia senantiasa menjaga ketaatan karena Allah, maka Allah jaga. Subhanallah. Kalau sekiranya Yusuf lepas dari Allah, gak ada penjagaan dari Allah, ya sudah. Lepas kontrol. Ini nafsunya sudah ada keinginan juga sebenarnya. Tapi Allah tolong, Allah jaga. Sebab apa? Karena Yusuf selama ini menjaga kebaikan, ketaatan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-jazaa' min jinsil 'amal. Nah, makanya iblis la'natullah alaihi ketika dia punya semboyan la'uqiyannahum ajma'in, aku akan ajak menyimpang seluruh manusia itu. Diajak, digoda agar manusia itu menyimpang. Tapi iblis tahu ada manusia-manusia yang dia tidak bakal mampu untuk ngajak menyimpang. Illa nah ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mereka itu ikhlas. Itu yang tidak disanggupi oleh iblis untuk diseret, digoda. Oh, hamba-hamba yang senantiasa menjaga ketaatan karena Allah. Nah, selamat mereka. Ini ikhwan bidan zani Allah ya. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, artinya jagalah batasan-batasan Allah, syariatnya Allah, jaga. Tajidhu tujaha. Kamu akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Artinya diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau punya kutip kitab tipis khusus syarah hadis ini. Nah, Nurul Iktibas min Hadis Ibni Abbas, judul kitabnya itu. Nurul Iktibas, cahaya yang semburat, tersemburat dari yang terpancar dari hadisnya Ibnu Abbas tentang hadis ini. Di antara faedahnya diterangkan oleh beliau, kalau engkau menjaga Allah, batasan-batasan Allah, engkau mendapati Allah di hadapanmu, artinya engkau akan dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Hidupmu enggak dibiarkan oleh Allah. Subhanallah. Ini ikhwani fi dinillahi Allah iyyakum. Nah, untuk itu penting harus kita ngerti batasan-batasan syariat dan kemudian minta diteguhkan hati untuk di atas syariat agamanya Allah. Karena bisa jadi kita ini tahu ini dosa, ini enggak benar ini. Tapi kok ya kita terus terjatuh dalamnya. Ini karena kelemahan. Maka kita minta kekokohan kepada Allah. Tambah doanya, tambah istighfarnya, tambah rasa takutnya kepada Allah, tambah semangat ngajinya. Nah, karena itu yang pengaruh untuk menumbuhkan khauf, rasa takut kita kepada Allah. Nah, karena terus dinasihatin, terus masuk bimbingan wahyu, ayat dibacakan, hadis disampaikan, disadarkan ketika kita lalai, dibangunkan ketika kita terninibubukkan. Nah, itulah pentingnya nasihat. Fadzakir fa'inan dikrotam kaul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin azani Allah yakum, alhamdulillah kembali kita malam hari ini insyaallah melanjutkan kajian kita membaca kitab Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau As-Samail Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Bab yang ada pada kita yang ke-37. Masya Allah, sudah separuh lebih dah, nggak terasa. Nah, bab majaa fi sifati kalami Rasulullah SAW fi syi'ri. Bab yang menjelaskan tentang pendapat Rasul alaihi wasallam tentang syair, syair, syair. Mungkin bahasa kita pantun atau puisi ya. Nah, dan dalam hal ini sudah kita ketahui dari mukadimah kita, Rasulullah SAW pernah suatu kali ditanya tentang syair, tentang syair, beliau mengatakan huwa kalam, dia itu adalah termasuk pembicaraan, hanya saja ya ini punya seni gitu ya, di ucapan itu sehingga terasa indah. Nah, huwa kalam fa hasanuhu hasan, kalau bagusnya pembicaraan berarti dia bagus juga. Nah, fa qabihuhu qabihun, kalau jelek ya jelek juga, maka dilihat dari isinya. Dari sisi itu maka asalnya boleh. Yang tidak menjadikan tidak bolehnya ketika masuk kepada kategori jelek, ya sebagaimana hukum ucapan yang jelek, pembicaraan yang jelek. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata, berbicara yang baik, atau kalau tidak, dia diam. Sehingga nanti kita dapati pada kenyataannya Rasulullah SAW terkadang, terkadang itu berarti juga jarang atau sedikit beliau menyampaikan dalam bentuk syair. Nah, karena apa yang disampaikan oleh Rasul alaihissalam itu bukan syair, itu pun lebih daripada syair nilainya. Hadis-hadis Rasul alaihissalam beliau memiliki keistimewaan, yakni jawami'ul kalim, kalimat yang ringkes tapi isinya mendalam. Naam. Butiran-butiran faedah, manfaatnya luar biasa. Ucapannya ringkes-ringkes saja tapi nilainya, bobotnya luar biasa. Lebih daripada itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul, Allah bukan syair. Naam, yang ahli syair sendiri enggak ada yang naam bisa menandingi, dan mereka sadari itu bukan syair ayat-ayat Allah. Nah, ikhwan izni Allah yakum. Yang di zaman jahiliyah suara ahli-ahli syair itu, nah mayoritasnya adalah ya jahiliyah, syair-syair yang jelek, syair-syair yang buruk, syair-syair yang bahkan nah menyeret kepada kesyirikan, kebatilan, kekufuran. Di kalangan para sahabat pun ada yang jago syair. Nah, yang syairnya, syairnya bagus. Biasa ketika perjalanan perang atau pulang dari perang, nah melantunkan syair-syair yang memberikan kesemangatan. Nah, dorongan atau pemberi semangat, mengubarkan semangat perang. Nah, kita baca pada hadis pertama. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Sariq Anil Miqdad ibn Surah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kilalah hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi syai'in nasihah. Qalat kana yatamassalu bi syi'ri bin Rawahah wa yatamassalu bi qawlihi wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwidi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Syariq dari Miqdam ibn Surah, dari bapaknya, yakni Surah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kilalah, ditanyakan kepada beliau, kepada Aisyah. Ada yang bertanya kepadaku, maksudnya kata Aisyah, apakah pernah Rasulullah SAW melantunkan sedikit dari syair. Nah, saya ada yang sahabat demikian bertanya, itu menunjukkan Rasulullah SAW tidak biasa bersair, itu tidak biasa. Nah, sehingga apa pernah Rasulullah SAW melantunkan sedikit aja dari syair? Kata Rasulullah, kata Aisyah, kana yatamasalu bi syair ibn Rawaha. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan, melantunkan syair, yakni syairnya Ibnu Rawaha, Abdullah Ibnu Rawaha. Nah, seorang Ansori, ahli Madinah, sahabat dari ahli Madinah yang termasuk awal-awal Islam, beliau yang datang, sekitar belasan orang datang ke Mekah. Nah, menemui Rasulullah SAW, masuk Islam dan belajar Islam. Belajar Islam, kemudian kembali ke Madinah sebelum peristiwa Hijrah. Nah, kemudian menyebarkan Islam sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, itu awal-awal berkembangnya Islam di kota Madinah. Ikhwan fillah jazakumullah, adanya beberapa orang datang dari Madinah ke Mekah, masuk Islam, belajar, kemudian kembali ke Madinah menyebarkan Islam. Tahun berikutnya datang lagi, demikian, nambah ilmu. Kepada Rasulullah SAW, pulang lagi, nyebarkan. Makanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang sebelumnya beberapa sahabat sudah proses hijrah, nah, itu maka Ansor ada sudah sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, dari penduduk Madinah, yang disebut golongan Ansor. Termasuk beliau, Abdullah Ibnu Ruwah. Nah, Al-Khazraji dari kabilah Khazraj, kabilah besar di Madinah, kabilah yang besar, terkenal. Dan beliau termasuk ahli syair. Pernah suatu kali beliau melantunkan syair di saat perjalanan perang itu. Nah, ditegur oleh Umar, tapi Rasulullah SAW bilang, biarkan dia. Nah, syairnya itu lebih terasa, sangat menyakitkan untuk orang-orang kafir dibandingkan panah-panah. Karena syair itu diantaranya untuk menjatuhkan mental musuh. Karena ungkapan bahasa yang lebih bisa mengena ke hati. Kata Aisyah, pernah Rasulullah SAW melantunkan syair. Syairnya Ibnu Rawahah. Beliau Rasulullah SAW melantunkan, wa ya'tika bil ahbari malam tuzawwini. Ini potongan syair. Biasanya syair itu dua bagian. Ini potongan yang belakangnya. Lengkapnya adalah, satu bedi lakal ayyam ma kunta jahila. Wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwini. Biasanya kalau baca syair itu nadanya ada intonasinya istilahnya ya. Nah, kayak kita baca pantun itu atau puisi kan gitu. Nah. Satu bilakal ayyam ma kunta jahila. Akan nampak bagimu hari-hari yang dulu kamu itu jahil, enggak ngerti. Enggak ngerti berita pokoknya. Gak nyari-nyari juga. Akan datang satu hari yang kamu dulu gak ngerti. Wa ya'tika bil ahbari, dan akan datang kepada engkau berita. Datang kepada engkau yang berita yang dibawa oleh malam tuzawidi. Orang yang tidak perlu kamu bekali untuk cari-cari berita. Tidak perlu kamu persiapkan, kamu modali, kamu suruh, kamu tugaskan cari berita. Suatu hari akan datang orang yang membawa berita kepada engkau. Kan yang demikian kan sering terjadi itu. Kita enggak ngerti apa-apa. Nah, enggak nanya-nanya juga, tapi ada aja orang kadang ngasih berita. Nah, yang itu ternyata berita itu penting bagi kita. Nah, ikhwan jazani Allah iyyakum. Ini maknanya benar. Maknanya tidak salah. Sehingga suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syairnya ini. Ini syairnya sahabat Abdullah bin Ruwahah dinukil oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, enggak perlu kita nyari-nyari beritanya. Satu saat kadang kita akan nyampe kepada kita berita juga. Yang dulu kita enggak ngerti. Nah, demikian tanpa kita enggak perlu susah payah. Enggak perlu keluar modal. Satu dilakal ayyam ma kunta jahila, akan nampak bagi engkau hari-hari yang dulu kamu enggak ngerti. Wa ya'tika bil ahbari malam tuzawidi, dan datang kepada engkau membawa berita orang yang tidak perlu kamu kasih bekal untuk cari-cari berita. Nah, hadis ini ikhwan fillah Allah sahih disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Imam At-Tirmidzi. Hadis berikutnya, di antara faedah ini hadis ya ikhwan, lafaz kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamasaru bi syai'in min as-sirah. Itu di antara faedahnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak sering-sering beliau membaca syair itu. Ya kadangkala. Menunjukkan pertama, ya syair mubah, boleh. Yang baik isinya dan tidak perlu memperbanyak-banyak. Tidak perlu menyusah-nyusahkan diri untuk nyusun-nyusun puisi-puisi itu, bait-bait puisi itu. Biasa aja ngomong biasa. Mau yang baik yang benar. Enggak perlu memberat-beratkan diri harus nyusun. Terakhir harus I semua atau A semua. Dengan intonasi, jumlah hurufnya harus sekian. Barakallahu fiikum. Qala haddatsana Muhammad ibn Basar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibn Umair, qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah. Hadis sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal kalimatin qala sa'iru kalimatu labid, ala kullu syai'in ma khala Allahu batilu, wa kana Umayyah ibn Abi Shalt ayyuslima. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimatnya Labid. Labid ibn Rabi'ah. Penyair dulu di zaman jahiliyah. Tapi omongannya benar. Dalam bentuk syair, omongannya benar. Taunya benar karena sesuai dengan al-haq. Sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan apa yang datang dari ayat-ayat Allah. Yang dengan kalimat ini, yang didengar oleh Umayyah ibn Abi Shalt, seorang kafir, hampir-hampir dia masuk Islam. Berarti kalimat ini benar, tapi nilainya luar biasa juga. Sehingga disebutkan oleh Rasul, diakui. Ini kalimat yang paling benar, yang paling bagus yang diucapkan oleh ahli syair atau penyair adalah ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah itu batil. Artinya ketahuilah segala atau semua yang disembah selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Yang keliru. Nah, subhanallah. Nah, kalimatnya ringkas juga tapi nilainya luar biasa. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah semua yang selain Allah itu batil. Yang hampir-hampir dengan kalimat ini didengar oleh Umayyah ibn Abi Shalh. Hampir-hampir masuk Islam dia. Tapi pada akhirnya dia tidak masuk Islam. Tetap dia dalam peribadahannya sebagai orang yang jahili, yang tidak mau masuk Islam. Nah, padahal tukang sairnya diantaranya menetapkan bahwa sair jahiliyah. Selain Allah itu batil, sembahan-sembahan selain Allah itu keliru. Nah, terkandung padanya kebenaran makna tauhid. Karena dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dzalika bi annallahu wal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Yang demikian karena Allah adalah yang hak, adapun yang disembah selain Allah itu adalah batil, keliru, salah. Nah, dua hadis yang sudah kita baca, ikhwan fillah Allah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dan bentuknya nukilkan, yakni syair yang memang berbobot, syair-syair yang enggak ada bobotnya. Nah, puisi-puisi yang enggak ada bobotnya enggak usah dianggap. Nah, ikhwan fillah Allah. Apalagi dinyanyikan iri dengan musik bola fans, tambah semakin gak bobot. Nah, kecuali orang-orang yang terbawa oleh syahwatnya aja. Yang laris ya biasanya syair atau puisi, bait-bait percintaan, ya kan? Nah, masyaallah sallallahu. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan salah, saya minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.